dan pertolongannya serta rahmatnya, kita diberi kesempatan untuk berjumpa dengan para masyayikh ahli sunnah yang meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya datang dari negeri jauh menemui dan menjumpai kita untuk berbagi ilmu, berbagi faedah, berbagi nasihat untuk kebaikan semuanya. Atas dasar itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan utama dengan memujinya dengan segala kebesarannya dan keagungannya. Kita menyebutkan dengan lisan kita nikmat yang besar ini agar terus menjadikan kita ingat terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang antara lain adalah kesempatan untuk bertalabul ilmi, kesempatan untuk bertalaqqi, menuntut ilmu secara langsung kepada para masyayikh ahli sunnah yang semoga Allah menjaga kita dan beliau semuanya. Kemudian kita meyakini dengan hati dan kalbu kita bahwasanya nikmat yang besar ini la bihaulin minna wala quwwah, tidaklah dia datang dengan sebab kekuatan dan kemampuan kita, tetapi kita meyakini bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan tidaklah segala nikmat yang ada pada kalian kecuali semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema daurah atau kajian ilmiah selama dua hari ini terdapat padanya tema umum yang sudah dipublikasi, yaitu radikalisme dan terorisme, ancaman terhadap stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema ini sengaja dipilih sebagai upaya al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, sebagai upaya untuk mengajak umat ini kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf, kepada al-haq, dan mencegah mereka dari kemungkaran yang akan merugikan semua pihak. Acara ini dengan tema yang disebutkan adalah sebagai upaya ahli sunnah, sebagai upaya salafiyin dalam bekerja sama, berta'awun, saling menolong dengan pemerintah kita, pemerintah Indonesia, dalam mencegah kemungkaran terorisme, kemungkaran radikalisme yang terus mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan beragama, hubungan antar masyarakat. Terorisme dan radikalisme yang dapat menimbulkan sikap saling curiga dan melahirkan ketidaknyamanan hidup dan pandangan negatif terhadap agama kita yang suci, agama Islam yang indah, agama Islam yang penuh dengan kasih sayang, selalu diwarnai dengan keadilan dan sportivitas terhadap semua pihak. Karenanya, pada tema pertama di siang hari ini adalah mahasinul Islam wa wasatiyatuhu, keindahan Islam dan sikap pertengahan agama yang suci ini, yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah ta'ala. keindahan Islam yang tercoreng dari dua sisi, sisi ekstrim dan se-ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Keindahan Islam dan kemuliaannya yang tercoreng dengan adanya para teroris sebagai ekstrim kanan kaum radikalis, dan juga tercoreng oleh kaum ekstrim kiri dari kalangan liberalis dan sekuleris, sehingga pemandangan Islam, gambaran Islam sebagai agama yang indah, agama yang adil, agama yang penuh dengan kasih sayang, ternodai. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Islam bukanlah agama yang sadis. Islam bukanlah agama yang menghalalkan segala cara. Islam bukanlah agama yang tidak sportif dan tidak menghormati stok sportivitas dalam berinteraksi. Apa yang dilakukan oleh kaum teroris, kaum khawarij, dengan segala kelompoknya dan sektenya, benar-benar menodai keindahan Islam itu. Maka wajib bagi kaum muslimin, terkhusus pihak-pihak yang telah Allah berikan kemampuan ilmiah untuk mencegah kemungkaran besar ini dengan lisannya dan tulisannya dan perbuatannya, sebagaimana pula Islam tercoreng oleh kaum ekstrim kiri dari kaum liberalis yang berupaya menampakkan keadilan menurut versi mereka, berupaya menampakkan sportivitas namun dalam bingkai yang mereka maukan. Semua itu benar-benar membuat gambaran Islam yang indah ini tidak pada tempatnya. Maka melalui kajian atau dirasah ilmiah dalam kegiatan daurah selama 2 hari ini, insya Allah kita akan berupaya bersama bimbingan para masyayikh untuk menjelaskan kepada seluruh kaum muslimin tentang keindahan Islam yang tidak berlebihan, tidak gulu, tidak ekstrim. Ayuhal hadirun, begitu pula tema-tema yang akan disampaikan oleh masyayikh yang lainnya, Asy-Syaikh Salah bin Futaini Kantush hafizahullah ta'ala, pada sesi berikutnya dengan judul kewajiban taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Salah satu prinsip ahli sunnah, salah satu prinsip manhaj salafi adalah kewajiban mendengar dan taat, patuh kepada pemerintahnya dalam batas-batas yang ma'ruf. Yang mana prinsip ini telah banyak dinodai oleh kaum ekstremis. Penentangan dan pembangkangan terhadap pemerintah seolah menjadi hal yang biasa terjadi, bisa diterima dalam kehidupan sekarang ini. Mencerca pemerintah telah menghiasi media-media, mimbar-mimbar, tulisan-tulisan dan artikel-artikel, Seolah-olah itu sesuatu yang boleh-boleh saja terjadi dalam agama kita. Seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Perkara yang mubah, yang boleh untuk dilakukan. Para masyayikh akan menjelaskan bagaimana prinsip ahli sunnah tentang perkara ini. Harapannya, semua itu akan membantu kaum muslimin dan juga pemerintah kita dalam mengentaskan dan menyelamatkan seluruh masyarakat dari sikap dan tindakan tak terpuji yang dapat merugikan Islam itu sendiri dan pihak-pihak lainnya. Begitu juga pada sesi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Syekh Munir As-Sa'di hafizahullah ta'ala, adalah sebuah tema yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk diamalkan dan sangat dibutuhkan oleh seluruh umat demi mengenal Islam yang sebenarnya. Tema beliau adalah sikap yang benar menghadapi radikalisme, terorisme, dan liberalisme. Bagaimana sikap yang benar menghadapi itu semua? Cara yang tepat, sesuai dengan porsinya, baik yang dibimbingkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, terutama dan utama, dan juga tidak melanggar, tidak melampaui batas ketentuan-ketentuan yang diletakkan oleh waliul amr. Semua bergerak, berbuat, bersikap pada tempatnya. Maka Syekh Munir As-Sa'di hafizahullah ta'ala akan menjelaskan gambaran sikap yang semestinya tentang itu. Demikian tema demi tema yang telah disiapkan, semua itu harapannya bermanfaat untuk kita pertama dan utama, menambah hazanah ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Sunnah untuk kita, yang dengan itu kita bisa beramal dan bersikap tepat, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Kedua, bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin untuk mengenali bimbingan Islam yang sebenarnya, bimbingan Al-Quran sebagai kitab suci yang mulia, dan bimbingan As-Sunnah dalam menyikapi semua perkara. Problem ini, problem yang besar, baik itu radikalisme, terorisme, ataupun liberalisme, tidak mungkin diselesaikan dengan cara-cara selain Islam. Tidak mungkin dan tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang tidak datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Demikian ayuhal hadirun, mukaddimah acara atau kegiatan daurah ilmiah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai amalan yang bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara ini. Allah jadikan sebagai amalan yang diterima di sisinya, dan Allah berikan di balik itu al-ajr, pahala yang besar, dan menjadi pemberat timbangan amalan soleh kita semua. Kepada para teman-teman yang ikut andil dalam pelaksanaan acara ini sejak awal, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas antum semua dengan kebaikan. Dan teman-teman yang datang menghadiri kegiatan talabul ilmi ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang dengannya akan menambah iman dan takwa kita semuanya. Kekurangan yang terjadi, kealpaan yang muncul di tengah-tengah pelaksanaan acara ilmiah ini adalah sebagai bentuk kekurangan dan kelemahan kami tentunya. Masukan, saran, dan usulan yang positif sangat ditunggu oleh panitia. Usulan yang membangun, yang menambah semangat kita untuk berbuat kebaikan, ditunggu dan diharapkan oleh panitia. Demikian mukaddimah ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah memasuki sesi pertama dari kajian umum ilmiah dengan tema radikalisme dan terorisme, ancaman terhadap stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesi yang pertama ini insyaallah akan dibawakan oleh Syekhuna Dr. Arafat bin Hasan al-Muhammadi dengan judul Keindahan dan Nilai Wasatiyah Islam. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Syekhuna untuk menyampaikan muhadharahnya. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Fafi hadha al-liqa'a al-tayyib al-mubarak ma'a talabat al-ilm fi hadha al-markiz الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركاً وذخراً للإسلام والمسلمين. ستكون كما سمعتم هذه الكلمة أو الكليمة بعنوان محاسن الإسلام ووسطيته، ولا بد أن تكون كلمة مختصرة لأن المحاسن يحتاج إلى محاضرة ومحاضرات، كما أن الوسطية تحتاج إلى كذلك محاضرات. فنقول دين الإسلام هو دين فيه كل خير وكل عدل وكل استقامة وكل سلامة، فما من خير إلا ودلنا عليه هذا الدين، وما من شر إلا وحذرنا منه هذا الدين، فهو دين يأمر بكل معروف وينهى عن كل منكر، ويكفي أن الله ارتضاه أن يكون دينا، وارتضاه أن يكون دينا للرسل والأنبياء من الأولين والآخرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، pada pertemuan yang berbahagia dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, pertemuan dengan para talabatul ilm di markaz ma'had yang aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikannya sebagai markiz atau ma'had atau pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebanggaan bagi Islam dan kaum muslimin. Kajian kali ini sebagaimana yang telah kalian dengar adalah penjelasan tentang sebuah tema yang berjudul Keindahan Islam dan Sikap Pertengahannya. Pertemuan ini insyaallah akan kami sampaikan secara ringkas tentang keindahan-keindahan Islam yang sesungguhnya membutuhkan sekian kali muhabarah. Demikian pula tentang sikap pertengahan Islam juga membutuhkan sekian muhabarah. Namun insyaallah kami akan sampaikan pada pertemuan atau muhadharah kali ini apa yang insyaallah dapat mewakilinya. Kami katakan bahwa agama Islam adalah agama yang berisi semua kebaikan, berisi semua keadilan, berisi sikap istiqamah dan keselamatan. Maka tidaklah ada kebaikan melainkan Islam telah menunjukkan kebaikan itu kepada kita semua. Dan tidaklah ada kejelekan melainkan Islam telah memperingatkan kita semua dari kejelekan tersebut. Maka agama Islam adalah agama yang senantiasa memerintahkan kepada segenap kebaikan, melarang dari seluruh kemungkaran. Cukuplah ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala meridai Islam sebagai agama. Allah Subhanahu wa taala meridainya sebagai agama yang dibawa oleh para rasul dan para nabi sejak nabi yang pertama hingga nabi yang terakhir. Fadinul Islam dinun لا يقبل الله سبحانه وتعالى سواه وقد قال الله في القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد يقول قائل ما الدليل على أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا؟ الدليل في كتاب الله، اقرأوا قصص الأنبياء وستجدون أن الأنبياء يصرحون بذلك. فمثلا نوح عليه الصلاة والسلام يقول وأمرت أن أكون من المسلمين، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ومثله إبراهيم أسلمت لرب العالمين، وهكذا أيضا يوسف ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويوسف يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Maka agama Islam adalah agama yang tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam ini. Tidak ada agama selain Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yabtaghi ghaira al-Islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bisa jadi ada yang mengatakan, apa dalilnya bahwa Islam adalah agama seluruh para nabi? Dalilnya terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Marilah kita baca kisah-kisah para nabi. Bacalah kisah-kisah para nabi yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Niscaya kalian akan mendapati bahwa para nabi tersebut secara terang-terangan mengatakan di atas agama Islam. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintah untuk menjadi bagian dari kaum muslimin. Demikian pula yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, aslamtu lil rabbil alamin, aku berserah diri kepada Allah Rabb semesta alam. Demikian pula Nabi Yusuf alaihi salam, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah berwasiat kepada anak cucunya, Demikian pula Ya'qub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama, maka janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan sebagai seorang muslim dan jadikanlah aku termasuk dari kalangan orang-orang yang saleh. Wa hakadha baqi al-anbiya alaihim salatu wassalam. Musa alaihi salatu wassalam aidan yaqul, "Ya qaum, in kuntum amantum billah fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin." سحرة فرعون سمعوا موسى يدعو إلى الإسلام، فلما أسلموا ماذا قالوا؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وهكذا تلكم المرأة التي أسلمت بنبي الله سليمان، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Demikian pula nabi-nabi selain mereka alaihimus salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau berkata sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya qaum, in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Wahai kaumku, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka hanya kepada-Nya lah kalian wajib bertawakal jika kalian benar-benar sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah sebagai kaum muslimin. Para tukang sihir Fir'aun mendengar Musa mengajak mereka kepada Islam, dan ketika mereka menyambut ajakan Islam tersebut, apa yang mereka katakan? Para tukang sihir tersebut berkata, "Qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin." Wahai Rabb kami, curahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan sebagai orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri kepada-Mu. Demikian pula wanita yang masuk Islam melalui Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, ia berkata, "Aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin." Wahai Rabbku, sungguh aku telah berislam bersama Sulaiman hanya karena Allah rabbil alamin. Wa hakadha aidan anbiya bani Israil kulluhum 'ala al-islam. Wal dalil ma jaa fi qawlihi ta'ala, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu والحواريون الذين كانوا مع عيسى قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون." إذن الإسلام دين الأنبياء كلهم، ويكفي في هذا شرفا وعظمة أن هذا الدين ارتضاه سبحانه لنفسه وجعله دينا لجميع أنبيائه ورسله. Demikian pula para nabi dari kalangan Bani Israel, mereka semua berada di atas agama Islam. Dalilnya adalah apa yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna at-taurah fiha huda wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu." Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, padanya terdapat petunjuk dan cahaya, yang para nabi yang mereka itu berislam berhukum dengan kitab Taurat tersebut. Para hawariyun yang mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Amanna billah washhad bi anna muslimun." Kami benar-benar telah beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berislam. Dengan demikian, Islam adalah agama para nabi semuanya. Cukuplah yang demikian ini sebagai kemuliaan dan keagungan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha kepada agama Islam ini sebagai agama dan menjadikannya sebagai agama bagi seluruh para nabi dan para rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. والذي يريد أن يعرف محاسن الإسلام أو أن يريد أن يعرف محاسن أي شيء لا بد أن ينظر في حقيقة هذا الأمر، ينظر في أصوله، ينظر في أركانه، فسيعرف محاسنه، سيعرف أهميته. وانظروا إلى الإسلام، ستجد أن فيه الإيمان وفيه الإسلام وفيه الإحسان الذي هو الدين. نظرت إلى أركان الإيمان وجدتها أركان عظيمة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. ثم انظر كيف سيكون الكلام عن الإيمان بالله بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته. إذا نظرت أيضا إلى الشرائع ستجد الصلاة والزكاة والحج والصوم، كلها أركان عظيمة تؤكد محاسن هذا الإسلام. Orang yang ingin mengetahui keindahan-keindahan Islam atau ingin mengetahui keindahan sesuatu, sungguh dia harus melihat hakikat dari sesuatu tersebut. Melihat dasar-dasarnya, melihat rukun-rukunnya, dengan itu dia akan mengetahui keindahannya. Akan mengetahui betapa pentingnya sesuatu tersebut. Lihatlah kepada Islam, niscaya kamu akan mendapati di dalamnya terdapat keimanan, di dalamnya terdapat keislaman, di dalamnya terdapat ihsan, yang semua itu adalah bagian dari agama yang mulia ini. Lihatlah kepada rukun-rukun iman, niscaya kamu akan mendapati rukun-rukun yang agung. Keimanan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan keimanan kepada hari akhir, serta keimanan terhadap qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lihatlah bagaimana pembahasan tentang keimanan kepada Allah terkait rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, terkait uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dan terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula jika kamu melihat kepada syariat-syariat yang terdapat di dalam agama ini, niscaya kamu akan mendapati syariat salat, zakat, haji, puasa, dan segenap rukun-rukunnya yang agung. Ini semua menegaskan tentang betapa indahnya agama Islam ini. هذه الشرائع وهذه الأركان هي حبل الله، وأمرنا الله أن نتمسك بهذا الحبل، واعتصموا بحبل الله جميعا، الخطاب للمسلمين كلهم جميعا. إذن إذا أردنا أن نصلي نصلي جميعا، إذا أردنا أن نصوم نصوم في شهر واحد جميعا بدخول الشهر وبخروجه، فهذا هو حبل الله. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن الإسلام من محاسنه يأمر بالاجتماع وينهى عن الفرقة والاختلاف. Syariat-syariat yang ada dan rukun-rukun yang ada di dalam agama Islam ini, ia merupakan tali Allah, tali agama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan tali tersebut. sebagaimana firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah secara bersama-sama. Khitab yang diseru dalam firman Allah wa'tasimu bihablillah ini adalah kaum muslimin. Mereka semua diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Bila demikian, apabila kita ingin mengerjakan salat, maka kita mengerjakannya secara berjamaah. Kita pun melihat bagaimana syariat puasa di bulan Ramadhan. Kita menunaikannya di bulan yang sama, yaitu bulan Ramadhan. Baik mengawalinya di awal masuknya bulan Ramadhan, maupun dengan keluarnya bulan Ramadhan tersebut, yang dengan itu telah selesai puasa Ramadhan itu. Maka ini adalah hablullah. Dengan demikian, ini semua menunjukkan tentang apa? Jawabnya adalah, ini semua menunjukkan bahwa Islam di antara keindahan-keindahannya yang banyak adalah memerintahkan kepada persatuan dan melarang dari perpecahan dan perselisihan di dalam beragama. لماذا نهانا الله عز وجل عن الاختلاف والفرقة؟ لأن الخلاف والفرقة عذاب وشر وبلاء وغواية وانحراف. إذا اختلفنا واختلفت قلوبنا يرفع السيف بعضنا على بعض ويقتل بعضنا بعضا ولا تقوم لنا قائمة ولا نتفرغ لعدونا. لهذا نحن مأمورون في الاجتماع في كل عباداتنا، حتى ونحن في الصلاة كان يقول استووا لا تختلفوا أقيموا صفوفكم، ويرسل عليه الصلاة والسلام أن يسوي الصفوف، المنكب بالمنكب والعقب بالعقب، اجتماع وتآلف. لأن الفرقة عذاب، ولا تكونوا كالذين اختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذه من سنن اليهود ومن سنن النصارى الخلاف. أما السلفي الذي يحب هذا الدين يحب الاجتماع والائتلاف والاتفاق على الحق. Mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua dari perselisihan dan perpecahan? Karena perselisihan dan perpecahan itu adalah adab. Kejelekan, petaka, dan penyimpangan. Jika kita berselisih dan hati-hati kita saling bermusuhan, bisa jadi sebagian dari kita akan mengangkat pedangnya untuk membunuh sebagian yang lainnya. Dan dengan itu kita tidak bisa menjadi kokoh dan tidak bisa fokus untuk menghadapi musuh-musuh kita. Maka dari itu, kita semua diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu di dalam ibadah-ibadah kita, sampai ketika kita berada di dalam ibadah salat, imam mengatakan istawu wa la takhtalifu, luruskanlah saf kalian dan jangan kalian tidak meluruskannya, jangan kalian berbeda-beda dalam merapatkan saf, luruskanlah saf kalian. Dan betapa seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak salat meluruskan saf-saf para sahabatnya, pundak dengan pundak, tumit dengan tumit, agar tercipta satu persatuan dan kedekatan. Karena perpecahan adalah adab. Maka janganlah seperti orang-orang yang berselisih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Dan janganlah kalian berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada kalian bukti-bukti dan penjelasan. Perpecahan dan perselisihan merupakan jalan hidupnya orang-orang Yahudi, termasuk bagian dari kehidupan beragama orang-orang Nasara. Adapun seorang Salafi yang mencintai agama ini, pasti dia akan mencintai persatuan. Dia akan mencintai saling dekat di antara kalbu ini dan saling bersepakat di atas kebenaran. Wa min mahasinid din wa huwa min a'zami mahasinha an hadha ad-din dinun kamil la naqsa fihi biwajhin min al-wujuh bal kana al-yahud yaquluna li'umar aya fi kitabillah law nazalat alayna ma'shar al-yahud lattakhadhna hadha al-yawm 'ida. ما هي الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الكمال كان يتمناه هؤلاء وهو لهذا الدين. والدليل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك، لا تجد نقصا في هذا الدين. ولهذا لما خطب الناس قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ فقالوا نشهد أنك بلغت الأمانة، يعني بلغت الدين كاملا. إنا أنزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Di antara keindahan-keindahan agama Islam, bahkan termasuk dari keindahan yang paling agung, bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada kekurangannya sedikit pun dari sisi manapun. Bahkan ketika seorang Yahudi berkata kepada Umar terkait sebuah ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, ia berkata, kalau sekiranya turun kepada kami bangsa Yahudi ayat tersebut, niscaya kami akan jadikan hari diturunkannya ayat tersebut sebagai hari besar. Apa ayat tersebut? Ia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah lengkapkan bagi kalian nikmatku, dan aku telah ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Kesempurnaan Islam ini merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh orang-orang Yahudi, dan tidaklah dimiliki kesempurnaan ini kecuali oleh agama Islam yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya pula adalah firman Allah, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan telah sempurna kalimat Rabb-mu dengan penuh kebenaran dan keadilan, baik dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan muamalah, dalam permasalahan akhlak, dalam permasalahan kepribadian. Tidaklah kamu mendapati kekurangan di dalam agama ini. Semua telah diatur dengan sebaik-baiknya di dalam agama Islam. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, "Innakum mas'uluna anni, fama antum qailun?" Kelak kalian akan ditanya tentang aku, apa yang akan kalian katakan? Faqalu nashhadu annaka ballaghtal amanah. Para sahabat berkata, kami akan bersaksi bahwa sesungguhnya engkau wahai Rasulullah telah menyampaikan amanah, yaitu engkau telah menyampaikan agama ini secara sempurna. Kemudian Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa bushra lil muslimin." Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sebuah kitab yang merupakan penjelas bagi segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Ahlul bid'ah wa ahlul dhalal wa ka'annahum ma a'jabahum هذا التمام والكمال للدين، فزادوا عبادات وزادوا صلوات، ولهذا جاء كلام السلف أن من جاء ببدعة وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمداً عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، وكأنهم لا يعتبرون هذا من محاسن الإسلام أن الدين قد اكتمل، فتجدهم يأتون ببدعهم ويأتون بالمحدثات في دين الله، وهذا أمر خطير. ومن هنا جاء تحذير السلف من البدعة ومن أهلها، لأنه يلزم على قولهم ويلزم من قولهم أن الدين لم يكتمل، ولهذا زادوا فيه وزادوا فيه. أهل البدعة dan orang-orang yang menyimpang dalam agama ini seakan mereka itu tidak puas dengan kesempurnaan agama Islam, sehingga dalam praktiknya mereka menambah-nambah dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan salawat. Oleh karena itu telah datang ucapan dari as-salaf bahwa barang siapa yang membawa kebid'ahan di dalam agama ini dan menganggapnya sebagai sebuah kebaikan, maka sungguh dia telah mengklaim bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia ini. Sepertinya mereka tidak menganggap bahwa kondisi Islam yang sempurna ini termasuk bagian dari keindahan-keindahan Islam. Oleh karena itu, kamu mendapati ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang itu datang dengan membawa berbagai amalan bid'ah, membawa ajaran-ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini, dan sungguh ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, disinilah kemudian muncul peringatan dari as-salafus salih dari perbuatan bid'ah dan ahli bid'ah, karena ucapan mereka berkonsekuensi. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka munculkan dari kebid'ahan berkonsekuensi bahwa Islam ini belum sempurna, sehingga mereka pun berani untuk menambah dan menambah hal-hal baru di dalam agama Islam yang mulia ini. Nah. ولهذا ما حرم الله علينا شيئا إلا وهذا الشيء يكون فيه ضرر وفيه خبث فحذرنا منه وحرمه علينا. أباح لنا الطيبات لأنها مباحة فيها شيء طيب فأباحها الله لنا، كما قال الله في القرآن: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. مع ذلك إذا حرم عليك شيئا فإنه يعوضك بأشياء. حرم علينا الخمر مشروب لأنه يسكر فيه ضرر، لو أسكر الإنسان قد يكفر قد يقتل قد يزني، وأباح لك مشروبات وطيبات ومطعومات. حرم عليك لحم الخنزير، أباح لك بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام. فانظروا إلى عظمة هذا الإسلام، يحرم شيئا ويبيح أشياء. حرم عليك لبس الحرير، أباح لك الصوف والكتان وأنواع وأنواع من اللباس. هذا يدل على عظم الإسلام وعلى محاسنه. Oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kita sesuatu, tidaklah sesuatu itu pasti terkandung padanya kemudaratan, padanya terdapat kejelekan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari sesuatu tersebut, bahkan mengharamkannya kepada kita. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membolehkan kepada kita sesuatu, pasti sesuatu itu adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membolehkan sesuatu itu bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith." Dan Allah menghalalkan kepada mereka segala sesuatu yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala sesuatu yang jelek. Walau demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepadamu sesuatu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ganti kepadamu sesuatu yang lain yang jauh lebih baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita khamr, minuman keras, karena memabukkan terdapat padanya sesuatu yang membahayakan. Ketika seorang minum minuman keras kemudian dia mabuk, bisa saja dia berbuat kekafiran, bisa saja dia membunuh dengan seenaknya, bisa saja dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan kepada kita berbagai jenis minuman yang baik, yang lezat, dan berbagai makanan yang baik untuk kehidupan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging babi, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan bagimu daging-daging hewan ternak yang ada, baik unta, sapi, kambing, ayam, ataupun merpati dan lain sebagainya. Maka lihatlah keagungan agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, di sisi yang lain menghalalkan banyak sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagimu untuk memakai pakaian sutra. Dalam waktu yang sama Allah menghalalkan kepadamu berbagai jenis kain untuk bisa dipakai dari jenis pakaian yang ada. Ini semua menunjukkan tentang betapa agungnya Islam dan betapa Islam terkandung di dalamnya keindahan demi keindahan. Wa min mahasinihi annahu la yufarriqu baina al-arabi wal-ajami. Innama al-mi'yar wal-mizan fi hadha ad-din al-'azim huwa at-taqwa. Inna akramakum 'inda Allah atqakum. لأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. والناس خلقت من آدم وآدم خلق من تراب عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فاطمة بضعة منه، هاشمية سيدة نساء أهل الجنة، يقول لو خالفت وفعلت وحاشاها لقطعت يدها. إذن المعيار والميزان هو التقوى، وهذا يدل على أن هذا من أعظم محاسن الإسلام. لو كنت غنيا وكنت نسيبا وكنت وأنت تخالف الشرع وتأتي بالمعاصي والذنوب، فلا عبرة بك ولا قيمة لك بسبب مخالفاتك. أما وأنت من أفقر الناس وكنت أسود ولست عربيا وأنت تقيا، تقدم على غيرك. ولهذا يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، وليس أنسبهم ولا أغناهم. Di antara keindahan Islam yang begitu banyak, Islam tidak membeda-bedakan antara seorang yang berketurunan Arab dengan yang bukan Arab. Yang dijadikan sebagai patokan dan timbangan di dalam agama ini, di dalam agama Islam yang agung ini adalah at-taqwa. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "In akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Karena tidaklah ada keutamaan bagi seorang dari keturunan Arab atas seorang yang bukan dari keturunan Arab, demikian pula sebaliknya. Tidak ada kelebihan atau keutamaan bagi orang yang non-Arab atas orang yang berketurunan Arab, demikian pula orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam, orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit putih, melainkan dengan ketakwaan. Semua manusia Allah ciptakan dari keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Dan Adam alaihi salam Allah ciptakan dari tanah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Siapakah Fatimah? Beliau adalah darah daging Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah seorang wanita dari Bani Hashim, seorang wanita mulia dari seorang pemimpin, seorang wanita pemimpin wanita-wanita ahlul jannah. Namun demikian Nabi alaihi salatu wassalam tetap mengatakan, kalau sekiranya Fatimah melakukan sebuah pelanggaran, melakukan perbuatan mencuri, dan sungguh tidak mungkin Fatimah melakukannya, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar akan memotong tangannya. Dengan demikian, patokan dan timbangan di dalam agama ini adalah at-taqwa. Nilai-nilai kemuliaan seseorang tergantung pada nilai ketakwaan yang ada dalam dirinya. Ini sekali lagi menunjukkan betapa Islam adalah agama yang indah. Walaupun kamu seorang yang kaya raya, walaupun kamu seorang yang bernasab mulia, dan kamu memiliki kelebihan-kelebihan yang banyak, di waktu yang sama kamu menyelisih syariat Islam, kamu melakukan berbagai kemaksiatan dan dosa, maka kamu tidak berharga. Tidak ada harganya pada dirimu dengan sebab pelanggaran-pelanggaran di dalam agama ini. Sebaliknya, ketika kamu adalah orang yang fakir, bahkan orang yang paling fakir di dunia ini, dan kamu adalah orang yang berkulit putih, kamu bukan dari keturunan Arab, sementara kamu adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka kamu akan mendapatkan posisi yang mulia melebihi orang-orang selainmu. Demikianlah dalam permasalahan keimaman di dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan bahwa yang berhak menjadi imam adalah yang paling banyak menghafal Al-Qur'an, bukan seorang yang nasabnya paling mulia ataupun yang paling kaya, ataupun yang paling kaya di antara mereka. وهكذا بلال كان حبشيا وصهيب كان روميا وسلمان كان فارسيا وفقهاء وسادة التابعين كانوا موالي زيد بن حارثة كان من الموالي وهم في الجنة رضي الله عنهم ولما سئل الزهري عن أفقه أهل مكة وسيد أهل مكة قال عطاء ابن أبي رباح، فقالوا له هو من الموالي أو من العرب؟ قال من الموالي ليس عربيا. قالوا ومن فقيه أهل البصرة؟ قال الحسن البصري. قال أو الموالي أو من العرب؟ قال من الموالي. ومن فقيه أهل الشام؟ قال مكحول. أمن العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. فكانوا ليسوا عربا أصلا، وهم من أفقه الناس وأعلم الناس، وكانوا سادات قادات. لماذا؟ لأن الميزان هو التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. Pula sahabat Bilal, beliau adalah seorang Habasyi dari negeri Habasyah. Suhaib, beliau asalnya adalah dari Romawi. Demikian pula sahabat Salman, beliau adalah seorang Farisi. Demikian pula para ahli fikih dan para pemimpin tabi'in, banyak dari mereka dari kalangan keturunan-keturunan mantan budak. Zaid bin Harithah, anak angkat Rasul alaihi salatu wassalam, beliau dari kalangan mawali, asalnya adalah budak, kemudian dimerdekakan dan diambil anak angkat oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka semua, Zaid bin Harithah, termasuk dari Ahlul Jannah. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, ketika ditanya tentang siapakah orang yang paling faqih dari penduduk Mekah dan siapakah pemimpin ahli Mekah, beliau menjawab Atha bin Abi Rabah. Mereka pun bertanya lagi kepada Az-Zuhri, apakah Atha bin Abi Rabah tersebut dari keturunan mantan budak ataukah dari kalangan Arab? Zuhri mengatakan minal mawali laisa arabian, beliau dari keturunan mantan budak dan bukan dari kalangan orang Arab. Ketika mereka bertanya waman faqihu ahlil Basrah, siapakah orang yang paling faqih dari kalangan penduduk negeri Basrah, dia menjawab Al-Hasan Al-Basri. Beliau ditanya apakah termasuk dari kalangan mawali ataukah dari kalangan Arab, beliau pun menjawab minal mawali. Al-Hasan Al-Basri adalah keturunan mantan budak. Lalu ditanya waman faqihu ahli Syam, siapakah ahli fikihnya penduduk negeri Syam? Zuhri menjawab, makhul. Ketika ditanya, apakah dari kalangan Arab ataukah dari kalangan mawali? Dia pun menjawab, minal mawali. Makhul, dari keturunan mantan budak. Lihatlah di sini, mereka semua bukan orang-orang dari keturunan Arab. Namun mereka adalah orang-orang yang paling faqih, orang-orang yang paling berilmu, dan mereka adalah para pemimpin di kalangan tabi'in. Mengapa demikian? Karena timbangan di dalam agama ini adalah at-taqwa, ketakwaan dan rasa takut yang mendalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ومن محاسن هذا الدين العظيم أنه لا يكلفك فوق طاقتك، إنما بما تستطيع. يعني لو أن إنسانا لا يستطيع أن يصلي وهو قائم يجلس، قال لا أستطيع أن أصلي وأنا جالس صلي على جنب، قال لا أستطيع أن أصوم افطر ثم تقضي بعد ذلك، قال لا أتمكن أطعم عن كل يوم مسكينا، قال لا أتمكن من الحج، نقول ما أوجب الله عليك الحج إذا ما عندك قدرة مالية. وهكذا في العبادات، في كثير من الشرائع والأحكام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بخلاف الأمم السابقة. الله وضع عنا كثير من الأشياء التي كانت على الأمم السابقة، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عنهم ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا كله دليل على رحمة هذا الإسلام وعلى محاسن هذا الدين العظيم. Di antara keindahan agama Islam ini, bahwa agama Islam tidaklah membebani pemeluknya dengan syariat, dengan ajaran yang di luar kemampuan mereka. Semua yang ada di dalam syariat Islam ini adalah syariat yang dimampui oleh pemeluknya. Misalnya ketika ada seseorang yang tidak bisa mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, diberi kemudahan di dalam agama Islam untuk sholat dalam keadaan duduk. Ketika tidak bisa mengerjakan sholat dalam keadaan duduk, diberi kelonggaran untuk sholat dalam keadaan berbaring. Demikian pula di dalam mengerjakan ibadah puasa. Ketika tidak mampu mengerjakan puasa di bulan Ramadan, maka ada keringanan untuk tidak berpuasa di hari itu dan diberi kesempatan untuk menggantinya di luar bulan Ramadan manakala sudah mampu untuk menggantinya. Dan ketika tidak mampu untuk mengerjakan puasa sama sekali, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, karena sakit yang terus-menerus dan yang semisalnya, maka syariat Islam telah memberikan solusi untuk memberi makan fakir miskin sebagai pengganti puasa yang tidak mampu untuk ditinggalkannya. Dalam syariat haji, ketika tidak mampu untuk mengerjakannya, maka di dalam Islam ditegaskan bahwa Islam tidaklah mewajibkan kepadamu ibadah haji tersebut kecuali jika kamu benar-benar memiliki kemampuan secara harta untuk berangkat ke Baitullah. Demikian pula dalam berbagai ibadah-ibadah yang ada di dalam agama Islam ini, syariat-syariat dan hukum yang ada semuanya pada edar, bersemuanya pada koridor mampu dikerjakan oleh pemeluknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali yang ia mampu untuk mengerjakannya. Berbeda dengan umat-umat sebelum umat Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kewajiban-kewajiban yang berat untuk mereka. Dan kewajiban-kewajiban yang berat itu Allah subhanahu wa ta'ala telah angkat, telah hapus untuk umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dan Allah menghalalkan kepada mereka segala sesuatu yang baik, Allah mengharamkan kepada mereka segala sesuatu yang jelek, serta Allah menghapus segala hal yang memberatkan dan menyulitkan yang dahulu Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan bagi umat sebelum umat Islam. Ini semua sebagai bukti tentang keindahan Islam, sebagai bukti bahwa Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang. Dan tentu hal ini menunjukkan tentang Islam adalah agama yang agung dan agama yang sangat indah. Wahada huwa al-ma'ruf 'inda al-ulama bi raf'il haraj ma ja'ala 'alaykum fi ad-dini min haraj. يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم. وكم من النصوص، ما معنى رفع الحرج؟ رفع الحرج إذا حصلت لك مشقة في بدنك، في نفسك، في مالك، فهي مرفوعة، لا يكون هناك مشقة في العبادة. الله يحب الدين السمح كما جاء في الصحيح في البخاري وغيره، إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لأن الدين يسر كما في صحيح البخاري. فكل ما فيه حرج مرفوع عنك، ولهذا قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن جاءت المشقة، إذن لن آمرهم بالسواك عند كل صلاة، وهكذا في باقي الشرائع وهي كثيرة. نعم. Hal ini yang dikenal di kalangan para ulama dengan istilah raf'ul haraj. Diangkat atau dihilangkan segala sesuatu yang memberatkan. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Tidaklah Allah jadikan atas kalian di dalam agama ini dari sesuatu yang menyulitkan. Allah berfirman pula, "Yuridullahu bikumul yusr." Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Allah juga berfirman, "Yuridullahu ayyu khaffifa ankum." Allah menginginkan untuk meringankan dari kalian. Berapa banyak dari nas-nas Al-Qur'an yang mengangkat permasalahan ini? Lalu apa yang dimaksud dengan raf'ul haraj? Apa makna dari mengangkat kesulitan? Maknanya adalah jika terjadi sesuatu yang menyulitkan terkait dengan fisikmu, terkait dengan jiwamu, terkait dengan hartamu, maka di dalam agama Islam ini ada solusi-solusi yang meringankannya. Termasuk dalam permasalahan ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mencintai agama yang penuh dengan kemudahan yang datang darinya, sebagaimana yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbad din ilallah al-hanifiyah as-samhah." Sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama yang lurus dan yang mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wala yushadda hadad din ahadun illa ghalabahu." Dan tidaklah ada seseorang yang memperberat diri di dalam menjalankan agama ini kecuali agama akan mengalahkannya. Sesuatu yang dia lakukan dengan memberat-beratkan diri tersebut akan menjadikannya jenuh, menjadikannya malas, menjadikannya semakin jauh dari agama ini. Karena agama Islam hakikatnya adalah agama yang mudah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, maka semua yang ada padanya kesulitan di dalam kehidupan beragama ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu tentang kondisi hamba-hambanya, Allah angkat kesulitan tersebut dan Allah berikan solusi-solusi bagi semua kondisi yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menekankan untuk bersiwak, untuk menggosok gigi ketika hendak sholat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah." Kalaulah sekiranya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak atau membersihkan gigi mereka ketika hendak sholat. Namun ketika terdapat masyakkah, terdapat sesuatu yang memberatkan padanya, Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita untuk bersiwak setiap kita hendak mengerjakan sholat. Demikian pula pada sisi-sisi yang lain dari syariat Islam ini, terdapat padanya banyak kemudahan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. ومن هذا الباب أيضا وهو باب رفع الحرج، وهذا من محاسن الشريعة والدين، أن الشرائع لم تأتي دفعة واحدة إنما بالتدرج. يعني الصلاة ما فرضت كما هي الآن، إنما فرضت في أول الأمر ركعتين ركعتين فقط. ما أوجب الله الزكاة في أول الإسلام إلا بعد أن هاجر إلى المدينة، وهكذا الجهاد، ما أوجب الله الجهاد في أول الأمر إلا بعد أن هاجر إلى المدينة. حتى في أبواب المنهيات والمحرمات، هل نزل تحريم الخمر في أول الأمر لا تشرب الخمر؟ لم يحصل هذا، بل جاء ما يدل على إباحته في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم جاء النهي عن قربان الصلاة فقط في حال شرب الخمر أو في حال السكر، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاء السؤال عن الخمر والميسر، قال: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم جاء التحريم بعد ذلك، التصريح والنهي الصريح في حرمة الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. عائشة في صحيح البخاري تقول: لو أن الله قال لا تزنوا قالوا لن ندع الزنا، ولو قال لا تشربوا الخمر سيقولون لن ندع الخمر. وإنما نزل في أول الأمر آيات في الجنة والنار، يعني تذكير وموعظة، ثم نزلت بعد ذلك الأحكام، لكنها لما نزلت لم تنزل دفعة واحدة، 23 سنة والتشريع ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من رفع الحرج والتدرج في الشريعة. Termasuk dari bab mengangkat kesulitan yang ada di dalam kehidupan beragama, dan ini merupakan sisi terpenting terkait keindahan syariat dan agama Islam, bahwa syariat-syariat Islam tidaklah datang secara sekaligus, namun ia datang secara tadarruj. Dia datang dari Allah subhanahu wa ta'ala satu demi satu sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh umat ketika itu. Kita lihat permasalahan sholat. Tidaklah sholat diwajibkan sebagaimana pada kondisi kita hari ini. Dahulu di awal mula turunnya perintah sholat, yang diwajibkan sholat adalah dua rakaat saja. Tidak diwajibkan secara sekaligus sebagaimana yang kita kerjakan pada hari ini. Terkait dengan zakat, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mewajibkan zakat di awal-awal Islam. Zakat diwajibkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Demikian pula jihad fi sabilillah. Di awal Islam, di awal keislaman, Allah tidak mewajibkan kaum muslimin untuk berjihad. Barulah jihad fi sabilillah diwajibkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke kota Madinah. Hingga pada permasalahan yang dilarang dan diharamkan dalam syariat sekalipun, kita lihat bagaimana khamr, minuman keras, tidaklah diharamkan secara sekaligus, namun semua itu melalui proses. Bahkan pada asalnya, pada awalnya terdapat penjelasan bahwa itu mubah. Wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhidhuna minhu sakara wa rizqan hasana, dan dari buah-buah kurma dan anggur kalian menjadikan darinya minuman keras dan rizki yang baik. Kemudian proses berikutnya, tahapan berikutnya, datang larangan untuk meminum khamr ketika mendekati waktu sholat saja. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Datang tahapan berikutnya ketika ditanya tentang khamar dan judi, Allah sebutkan fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas, padanya terdapat dosa yang besar dan terdapat pula sisi-sisi kemanfaatannya bagi manusia. Kemudian barulah datang hukum yang mengharamkannya secara tegas ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu, hanyalah khamr, judi dan patung-patung yang ada serta mengundi di sisi patung, di sisi berhala, merupakan sesuatu yang kotor dari amalan syaitan, maka jauhilah oleh kalian semua. Sekian tahapan dilalui, sekian proses dilalui dalam syariat pengharaman khamr, mulai dari awal diperbolehkan hingga pada saat yang tepat Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya secara tegas, mengharamkannya secara jelas kepada kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari, beliau berkata, kalau sekiranya dahulu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taznu, janganlah kalian berzina, niscaya mereka langsung menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan zina. Kalaulah sekiranya di awal Islam turun larangan secara langsung, la tashrabul khamr, janganlah kalian minum khamr, niscaya mereka akan menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan khamr. Namun Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, di awal-awal Islam banyak menurunkan ayat-ayat seputar al-jannah, ayat-ayat seputar an-nar, untuk mengingatkan mereka, mengingatkan umat manusia, mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah ketika jiwa mereka telah terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, telah terikat dengan Islam yang mulia ini, turunlah syariat-syariat dan hukum yang tegas terkait berbagai permasalahan yang ada. Dengan demikian, Islam adalah agama yang indah. Selama 23 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, kemudian dilanjut di kota Madinah, syariat Islam tidaklah turun secara sekaligus, namun proses turunnya adalah tahapan demi tahapan, sehingga dengan demikian, dengan proses pensyariatan yang tahap demi tahap, proses demi proses, dengan itu akan mudah diterima oleh umat manusia. Sedikit demi sedikit sesuatu yang berat itu akan sirna dan menyambut kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa min mahasin aidan hadha al-Islam wa hadha ad-din al-'azim annahu hafiz lana al-amwal, hafiz lana al-anfus, hafiz lana kadhalika al-ansab wal-a'rad, hafiz lana ad-din nafsuhu, nahnu ma'murun bil-hifaz 'ala ad-din, wad-dalil anna Allah shara'a lana al-jihad, jihad at-talab, jihad ad-daf'. قاتلوهم الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لا يوجد الشرك والكفر. لما أمرنا بحفظ الأموال نهانا عن السرقة وأمر بقطع يد السارق، نهانا عن الاختلاس والنهب وأكل مال اليتيم والرشوة، كل ذلك حتى نحافظ على أموالنا. لما جاء إلى الأعراض حرم الزنا، حرم اللواط، حرم فتنة الاختلاط بالنساء من لمسها والنظر إليها والاختلاط بها، يريد منك أن تحافظ على الأنساب والأعراض، تحافظ على الأموال، تحافظ على الأنفس. حرم القتل، حرم أذية المسلم، حرم أذية الجار، حرم قتل النفس، أي بمعنى الانتحار، حتى نفسك لا يجوز لك أن تعتدي عليها، ولا تقتلوا أنفسكم. وشرع القصاص حتى لو أن إنسانا تعدى ظلما وقتل مسلما يقتل به، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه كلها من محاسن الدين، لأنها تحافظ على هذه الضرورات الخمس: الدين والنسب والعرض والمال والنفس. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Di antara keindahan Islam, bahwa Islam yang mulia ini benar-benar memelihara jiwa, memelihara harta manusia. Islam mengharamkan pencurian. Islam mengharamkan tindak kejahatan. Islam menghalalkan suap. Islam menghalalkan pembegalan dan yang semisalnya. Semua itu dalam rangka menjaga harta manusia. Demikian pula Islam menjaga jiwa manusia. Dari sisi Islam mengharamkan pembunuhan. Islam mengharamkan penyiksaan terhadap orang lain. Islam mengharamkan berbuat jelek kepada tetangga. Bahkan Islam mengharamkan seseorang untuk memudaratkan dirinya sendiri. Di antaranya adalah dengan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Di antara keindahan Islam, Islam menegakkan syariat qisas, yaitu hukuman dibunuh karena telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, walakum fil qisasi hayatu ya ulul albab, dan bagi kalian di dalam proses hukum qisas terdapat kehidupan bagi orang-orang yang berakal. Agama Islam memelihara lima pondasi penting dalam kehidupan umat manusia: memelihara agama, memelihara nasabnya, memelihara kehormatannya, memelihara hartanya, dan memelihara jiwanya. Sehingga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Dia akan kekal abadi di dalamnya. Dan Allah marah kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan baginya siksa yang besar. Wa min mahasin hadzal Islam al-wasatiyyah fi hadzal Islam. Fa hadzal Islam la ghulu wa la kadzalika tafriit. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكذلك أيضا وكذلك جعلناكم أمة وسطا أفضل وأعظم وخير أمة على الإطلاق. لماذا كانت هذه الأمة هي أفضل أمة؟ لأنهم يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، لأنهم لا يجتمعون على ضلالة، لأنهم أكثر الأمم نفعا للأمم الأخرى، لأنهم يجاهدون فيسحبون الناس بالسلاسل إلى الإسلام. أفضل نبي أرسل إليهم، أفضل كتاب أنزل عليهم، كذلك أكثر أهل الجنة من هذه الأمة. Di antara keindahan Islam adalah sikap pertengahan yang ada di dalam agama Islam yang mulia ini. Agama Islam tidak ada sikap berlebihan padanya, dan juga tidak ada sikap bermudah-mudahan. Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah agama yang jauh dari sikap ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Demikian pula Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian pula kami menjadikan kalian sebagai umat pertengahan. Umat yang paling mulia, umat yang paling agung, dan umat yang paling baik secara mutlak. Mengapa umat Islam yang dibawa umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling utama? Karena mereka menegakkan upaya amar ma'ruf dan nahi mungkar di tengah-tengah mereka. Mereka tidaklah bersatu padu di atas kesesatan. Demikian pula karena Islam memberikan kemanfaatan untuk umat Islam dan juga untuk umat-umat selain umat Islam. Ketika ada syariat jihad, kaum muslimin berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk menyelamatkan mereka dari penyimpangan, dari kesesatan, untuk masuk ke dalam pelukan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, yang beliau adalah nabi terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada umat ini kitab yang paling mulia, Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, penghuni al-jannah yang terbanyak adalah dari umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذن ما معنى الوسطية؟ الوسطية أن تلتزم بالكتاب والسنة، هذه هي الوسطية. لأنك إذا لم تلتزم بالكتاب والسنة، إما أنك تغلو فتتعمق وتتشدد حتى تصل إلى تكفير المسلمين والمجتمعات، فتكون متطرفا خارجيا، وإما أنك تتساهل فتترك الواجبات والفرائض وتقع في الذنوب والكبائر. أما إذا التزمت واستقمت على دين الله فأنت على دين الله الحق، دين الفطرة، دين الوسطية. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك من الهلاك، هلك المتنطعون. وهذا هو حال الخوارج، هم في حقيقتهم هلكوا بسبب الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فغلى النصارى وأفرط كذلك وفرط اليهود، وأهل السنة الأمة المسلمة هي وسط. Dengan demikian, apa makna dari al-wasatiyah? Apa maksud dari sikap pertengahan? Al-wasatiyah atau sikap pertengahan itu adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hakikat dari al-wasatiyah. Inilah hakikat dari sikap pertengahan yang ada di dalam agama Islam. Mengapa demikian? Karena jika kamu tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi kamu terjerumus ke dalam sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini, melebihi porsi yang telah ditentukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, berdalam-dalam dan ekstrim di dalam menjalankannya melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan bisa saja sampai kepada bentuk pengkafiran terhadap kaum muslimin, bentuk pengkafiran terhadap masyarakat kaum muslimin. Dengan demikian akhirnya kamu menjadi seorang yang radikal, seorang yang ekstrim, seorang dari kalangan khawarij. Bisa jadi pula ketika kamu tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, terjerumus ke dalam sikap bermudah-mudahan lawan dari yang sebelumnya, yang dengan itu akhirnya kamu meninggalkan berbagai kewajiban yang Allah dan Rasulnya wajibkan. Kamu tinggalkan faridah-faridah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan, demikian pula Rasulnya. Dan dengan sebab sikap bermudahan tersebut, akhirnya kamu terjerumus ke dalam perbuatan dosa-dosa besar. Namun, apabila kamu berusaha untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kamu berupaya untuk istiqamah, berteguh diri di atas agama Allah, maka sungguh engkau akan berada di atas agama yang benar, berada di atas agama yang sesuai dengan fitrah yang suci, berada di atas agama yang penuh dengan sikap pertengahan. Oleh karena itu kita dapati Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini. Kita lihat halak, binasa, tidak sembarangan. Rasul telah mengatakan halakal mutanatti'un, binasa. Dan ini persis seperti yang dialami oleh orang-orang khawarij. Mereka binasa dengan sebab sikap berlebihan di dalam menjalankan agama ini. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan di dalam menjalankan agama kalian. Kita lihat, ahlul kitab dari kalangan Nasara, mereka berlebihan di dalam menjalankan agama. Di sisi yang lain, ahlul kitab dari kalangan Yahudi bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama mereka. Adapun ahlus sunnah, umat Rasul alaihi salatu wassalam, mereka adalah umat pertengahan yang senantiasa berada di atas rel yang lurus, tidak berlebih-lebihan di dalam menjalankan dari melebihi porsi yang telah ditetapkan dalam syariat, dan juga tidak bermudah-mudahan di dalam menjalankannya. Wal wasatiyah mawjuda fi surat al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Yani la hadha wa la hadha, siratal mustaqim, la siratal yahud wa la siratal nasara, li'anna an-nasara dhalun ahlul ghulu, ja'alu 'Isa ilahan min dunillah. واليهود أهل إفراط، أهل طعن في الأنبياء وقتل الأنبياء، كما قال الله عز وجل يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. أما أهل الحق، أهل الإسلام، أصحاب الدين الذي هو دين الفطرة، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ التوحيد، الكتاب والسنة، حبل الله الذي أمرنا بالتمسك به، لأنه لا رابع لهذه الأمور، لا رابع لها، هي ثلاثة: إفراط وتفريط وصراط مستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا هو الواجب، لا نقع في الغلو ولا نقع كذلك في التفريط، وإنما نكون على الوسطية التي أمرنا بها. الوسطية, sikap pertengahan ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai, yakni orang-orang Yahudi, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara, mereka adalah orang-orang yang tersesat di dalam agamanya. Mereka adalah orang-orang yang berlebihan di dalam menjalankan agamanya, hingga menjadikan Isa sebagai Tuhan yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang Yahudi benar-benar telah banyak melakukan pelanggaran di dalam menjalankan agamanya, sampai-sampai mereka mencela para nabi dan membunuh para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yakfuruna bi ayatillah wa yaktuluna nabiyyina bi ghairil haq. Orang-orang Yahudi itu, mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan membunuhi para nabi dengan sebab yang tidak benar. Adapun ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran, ahlul Islam, umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas fitrah yang suci, ihdinas siratal mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu adalah at-tauhid, Al-Kitab dan As-Sunnah. Jalan yang lurus itu adalah tali Allah yang kita diperintah untuk senantiasa berpegang teguh dengannya. Tidak ada yang keempat. Karena dalam permasalahan ini adalah ifrat, tafrit, dan as-siratul mustaqim. Sikap berlebihan melebihi porsi yang telah ditetapkan dalam syariat ini. Berikutnya adalah sikap yang lalai, banyak melakukan pelanggaran di dalam menjalankan syariat. Yang pertama diwakili oleh kaum Nasrani, yang kedua adalah kaum Yahudi, adapun yang ketiga, yang pertengahan adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Inilah jalan yang berada di atasnya umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Janganlah kalian ikuti cabang-cabang jalan selainnya. Yang pasti, apabila kalian mengikuti cabang-cabang jalan tersebut, kalian akan berpecah belah. Kalian akan menyimpang dari jalan yang lurus itu. Demikianlah Allah mewasiatkan hal ini kepada kalian semua, agar kalian benar-benar bertakwa. Maka inilah yang wajib untuk kita fahami dan kita pegang erat-erat. Jangan sampai kita terjatuh pada sikap ghulu, sikap berlebihan di dalam menjalankan agama ini, dan jangan sampai pula kita terjatuh pada sikap tafriq, sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Marilah kita semua berada di atas as-siratal mustaqim, sikap pertengahan, sikap yang berada di atasnya Islam yang sesungguhnya, yang Allah perintahkan kita semua untuk senantiasa berjalan di atasnya. Wa nakhtim hadha al-liqa' al-mubarak bi dhikri amrin yata'allaq bi wasatiyyati ahli as-sunnah bain al-firaq. Law ji'na ila bab al-iman سنجد أن الخوارج كفروا المسلمين وكفروا المجتمعات وكفروا صاحب الكبيرة، وفي الطرف الآخر المرجئة الذي يقول إيمانك كإيمان جبريل أو كإيمان أبي بكر الصديق، بخلاف أهل السنة. أهل السنة جاءوا وسط، قالوا ارتكب كبيرة هو فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه لا نكفره تحت المشيئة. جئنا إلى باب الصحابة وجدنا الروافض كفروا الصحابة وطعنوا فيهم ورموهم بالنفاق وغلوا في آل البيت، والنواصب كفروا آل البيت. جاء أهل السنة وأثنوا على أهل البيت وأثنوا على الصحابة وقالوا لا فرق عندنا بين هؤلاء، كلهم صحابة إلا أن آل البيت لهم خصائص، وعرفوا للصحابة مكانتهم. جئنا إلى باب الصفات وجدنا الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه، وفي المقابل الذين عطلوا الصفات. جاء أهل السنة وأثبتوا الصفات كلما أثبته الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا في باب القدر جاءت القدرية وأنكرت أن خلق أفعال العباد أنها ليست مخلوقة، فأنكروا خلق أفعال العباد. وجاء يقابلهم الجبرية وقالوا العبد مجبور. جاء أهل السنة في الوسط وقالوا العبد له مشيئة إلا أن مشيئته تحت مشيئة الله. وهكذا جاء القرآنيون وقالوا نحن لا نستدل إلا بالقرآن، ما عندنا إلا القرآن. وفي المقابل جاء من يستدل بالأحاديث الموضوعة والمنكرة والمكذوبة، وهذا خطأ. كتاب الله حجة والسنة الصحيحة حجة، أما أن نستدل بالمكذوبات والمنكرات والموضوعات فهذا خطأ وليس من الوسطية في شيء. نسأل الله التوفيق والإعانة، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Dan kami tutup kajian kita pada hari ini untuk menyampaikan sikap pertengahan Ahlus Sunnah di antara berbagai kelompok-kelompok yang ada di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Kalau kita masuk pada bab iman, permasalahan iman, niscaya kita akan mendapati bahwa di sana ada kelompok khawarij yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin, bermudah-mudahan mengkafirkan masyarakat kaum muslimin. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Di sisi yang lain ada kelompok al-murji'ah yang mereka mengatakan bahwa imannya pelaku dosa besar sama dengan imannya malaikat Jibril, sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Adapun Ahlus Sunnah tidak sama dengan Khawarij ataupun Murji'ah dalam permasalahan iman ini. Ahlus Sunnah benar-benar berada di tengah-tengah. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa pelaku dosa besar dia termasuk orang yang fasik, keluar dari ketaatan disebabkan dosa besar yang ia lakukan, namun dia masih sebagai seorang mukmin dengan sebab keimanan yang masih lekat pada dirinya. Oleh karena itu dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya dan masuk ke dalam surga secara langsung. Jika Allah akan mengazabnya terlebih dahulu, akan menyiksanya, maka Allah akan masukkan ke dalam an-nar, namun tempat kesudahannya adalah al-jannah. Kalau kita masuk dalam permasalahan terkait dengan sahabat Nabi, kita mendapati kaum Rafidah, mereka mengkafirkan para sahabat Nabi yang mulia, mencela mereka, menuduh mereka sebagai kaum munafik, dan mengangkat tinggi-tinggi Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain terdapat An-Nawasib yang mereka adalah orang-orang yang benar-benar benci, tidak suka dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan mengkafirkan mereka semua. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan Khawarij dan berbeda pula dengan An-Nawasib. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka memuji keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, memuji para sahabat Nabi alaihi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ahlussunnah memiliki prinsip tidak ada perbedaan di sisi kami antara para sahabat tersebut. Semua mereka adalah orang-orang mulia, hanya saja khusus keluarga Nabi alaihi salatu wassalam mereka memiliki beberapa kekhususan dan memiliki kedudukan tertentu yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lainnya. Di dalam permasalahan sifat-sifat Allah, maka kita dapati kelompok al-mumathilah yang mereka ini memiliki prinsip bahwa sifat-sifat Allah sama dengan sifat-sifat makhluknya. Di sisi yang lain ada kelompok al-mu'attilah yang meniadakan, tidak percaya dengan sifat-sifat Allah. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Semua yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya terkait sifat-sifat Allah, Ahlus sunnah menetapkannya dan meyakini bahwa sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Sifat-sifat Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam permasalahan takdir, ada kelompok Al-Qadariyah yang mereka mengingkari takdir, yang mereka meyakini bahwasannya segala sesuatu yang terjadi ini lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang dilakukan oleh hamba bukanlah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari khalqu af'alil ibad, bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain, kelompok Al-Jabriyah, mereka meyakini bahwa hamba yang hidup di dunia ini adalah terpaksa di dalam melakukan segala sesuatu, tidak memiliki hak untuk beramal, untuk memilih. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah antara Al-Qadariyah dengan Al-Jabriyah. Ahlus Sunnah meyakini bahwa seorang hamba memiliki masyiah, memiliki kemauan, memiliki kehendak, hanya saja kehendaknya di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kelompok Al-Quraniyun, yaitu orang-orang yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan beragama, tidak mau menerima hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kami tidak akan berdalil kecuali hanya dengan Al-Quran. Hanya Al-Quranlah sebagai dasar di dalam kita menjalankan agama ini. Di sisi yang lain, ada orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam menjalankan hadis Nabi, terkhusus hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis yang bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentu ini adalah sebuah kesalahan. Kita meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah hujjah, dasar dan pedoman hidup kita di dalam menjalankan agama Islam. Demikian pula as-sunnah, as-sahihah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih adalah hujjah, pedoman di dalam kita menjalankan kehidupan beragama ini. Adapun berdalil dengan hal-hal yang didustakan atas nama Nabi alaihi salatu wassalam, maka ini sebuah kesalahan dan bukan termasuk dari sikap pertengahan sama sekali di dalam menjalankan agama Islam ini. Kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala at-taufiq dan pertolongan,